الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat yang sedemikian banyak yang Allah curahkan untuk kita semua. Maka pada kesempatan sore hari ini, kita berupaya untuk bisa menunaikan segenap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menunaikan salat malam, kakinya bengkak pecah-pecah, kemudian istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bukankah engkau orang yang telah diampuni dosanya, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang?" Maksudnya, mengapa harus bersusah payah menunaikan sholat malam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Beliau mewujudkan rasa syukur itu dengan menjalankan ketaatan, menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ketika selamat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, hingga kemudian Nabi Musa dan kaumnya selamat. Maka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ke-10 Asyura sebagai hari diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa berpuasa. Beliau menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukurnya. Maka tunaikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita terima. Nikmat kesehatan, tubuh kita sehat, bisa beraktivitas, bisa berkegiatan, bisa melakukan hal-hal yang diperlukan, maka syukurilah nikmat kesehatan itu dengan menggunakan tubuh kita. Menggunakan tubuh kita untuk menunaikan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga manakala kita mendapatkan rezeki, Allah mudahkan rezeki bagi kita, maka salurkanlah sebahagian dari rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diinfakkan ke fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa disedekahkan kepada fakir miskin, bisa disedekahkan kepada anak yatim dan yang lainnya. Intinya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya untuk bisa memanfaatkan rezeki itu di jalan yang diridhoinya. Begitulah seterusnya ketika kita menerima berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sisihkanlah sebahagian nikmat itu untuk aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki santri dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kita memiliki santri artinya kita memiliki investasi untuk beberapa tahun ke depan. Karena sesungguhnya santri-santri yang ada sekarang ini adalah orang-orang yang akan mengisi kehidupan di masa yang akan datang. Maka bijaklah dalam mengelola keadaan santri. Maka bijaklah dalam menata kehidupan santri. Bekalilah agama, pemahaman yang benar pada diri para santri. Jadikan mereka orang-orang yang siap menghadapi masa depan. Jangan dirusak masa depan mereka akibat tindakan-tindakan kita yang berlebihan. Akibat dari tindakan-tindakan kita yang tidak tepat. Apa misalnya? Seperti yang tadi siang saya sampaikan. Melakukan satu bentuk penetapan hukum kepada santri. Sementara santri tersebut sebenarnya bisa dinasehati. Bisa diajak bicara dengan baik. Bisa diajak untuk membangun kesadarannya agar tindakannya yang salah tidak diulangi lagi. Sebenarnya bisa dengan pendekatan-pendekatan yang kita kelola secara baik, santri itu akan mengubah perilakunya, akan mengubah mindsetnya, cara berpikirnya, dan sehingga ia menjadi orang yang baik. Kadang-kadang kita lebih cenderung mengedepankan emosi kita, lebih cenderung untuk segera melakukan satu tindakan penghukuman, padahal kita belum menasehatinya, padahal kita belum menelitinya apakah benar santri tersebut melakukannya dengan satu maksud jahat, satu maksud atau niat buruk ataukah tidak. Tetapi hukuman terlanjur dijatuhkan, vonis terlanjur ditetapkan. Entah dengan SP1, SP2, SP3 yang kemudian santri itu keluar dari ma'had atau pondok pesantren. Ketika ia akan pindah ke pondok pesantren, di pihak pondok pesantren yang akan menerimanya meminta keterangan, santri ini berkelakuan baik ataukah tidak. Oh, ternyata sudah di SP3. Oh, berarti santri ini buruk, santri ini jelek. Akhirnya tidak diterima. Datang lagi ke pondok pesantren lainnya, ke ma'had yang lainnya. Kemudian sama juga nasibnya karena telah di SP3. Masa depan santri ini menjadi suram. Kalau itu anak kita, kalau itu anak kita, sedihkah kita sebagai orang tua? Kalau itu anak kita, apakah kita tidak marah? Masa depan anak kita direnggut begitu saja, hanya dengan pola hukuman semacam itu. Padahal ia belum tentu, mungkin masuk di pondok yang lain ia menjadi orang yang baik, ia mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk belajarnya, bisa jadi ia berubah, bisa jadi kemudian ia menjadi orang yang baik. Kenapa kita tidak mau menerimanya? Begitulah, memang ketika image sudah negatif, maka kemanapun ya, kemanapun berpindah, seakan-akan orang menatapnya, dia bukan orang baik. Seakan-akan masa depan itu suram. Seakan masa depan itu ya, bukan lagi menjadi miliknya. Kalau di ma'ahid kita saja sudah tidak diterima, lantas mau belajar kemana? Lantas mau belajar kemana? Itulah yang harus kita pikirkan. Sebelum kita memvonis, sebelum kita menjatuhkan hukuman, coba pikirkan masa depan anak ini. Akankah ia menjadi orang yang baik, bahkan mungkin lebih baik? Coba beri kesempatan kepada dia. Beri kesempatan. Ya, barangkali sebulan, dua bulan, tiga bulan di pondok kita, dia menjadi orang yang baik. Beri kesempatan. Dan kita tidak tahu, ya, kita tidak mengetahui apakah dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa selalu membukakan pintu taubatnya. Mengapa kita kemudian bersegera cepat-cepat memberikan vonis seakan-akan ia adalah orang yang selalu salah dan seakan-akan ia orang yang enggan untuk mau bertobat. Ya. Maka bijak kita dalam menentukan keadaan santri kita. Pikirkan masa depannya. Jangan sampai ia kemudian berputus asa, akhirnya sudahlah. Ya. Percuma jadi salafi juga. Toh dibuang. Kalau ada pikiran seperti itu, kan sungguh amat disayangkan. Padahal dia anak seorang salafi, dia dari keluarga salafi, dia dilahirkan dari uminya yang salafiyah, kenapa dihancurkan masa depannya? Seakan pintu taubat itu tertutup bagi dia. Seakan kita tidak mau menerima keadaannya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki keadaannya, ya serahkan kepada orang lain yang mungkin sanggup. Mungkin ada di antara pondok-pondok yang di kalangan salafin itu ada yang sanggup untuk berusaha memperbaikinya. Mungkin ada. Ya, tetapi jangan kemudian ditutup pintu masa depannya. Ya, apalagi ya misalnya anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang ya ada beberapa kelebihan, keutamaannya. Tinggal kita membenahi misalnya dari sisi akhlaknya. Tinggal kita membenahi misalnya dari sisi tutur katanya. Nah, yang demikian ini hendaknya kita bijak di dalam menentukan seseorang itu berhak untuk kita jatuhi hukuman ataukah tidak. Kalau kita bersabar sedikit barangkali, ya, kita bisa menasehatinya, membimbingnya dengan penuh kasih sayang, mungkin dia akan menjadi anak yang baik. Mungkin dia akan menjadi anak yang baik. Kadang kita sendiri tidak bersikap adil. Ketika anak-anak itu berprestasi, ketika anak-anak itu memiliki kelebihan, ya, dan kelebihan itu terbukti bisa mengangkat prestasi dia, tapi kita tidak pernah memberi apresiasi. Tidak pernah kita kemudian memberikan penghargaan. Ya. Tetapi ketika anak-anak itu, santri-santri itu melakukan kesalahan, dengan secepatnya kita menghukum, dengan secepatnya kita memvonis, dengan secepatnya pula kita memberikan teguran keras. Padahal teguran yang tidak keras saja sudah mencukupi. Artinya apa? Kita mengingatkan dia, kesalahan dia, coba perbaiki. Beri kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Sehingga kehidupan dia di masa yang akan datang bisa tumbuh, bisa baik, dan ia bisa menjadi manusia yang baik. Hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah salafiyin, menjadi orang yang baik. Itulah sebenarnya dunia pendidikan. Kalau namanya ma'had adalah dunia pendidikan. Ya, mendidik orang yang baik menjadi lebih baik. Mendidik santri yang mungkin kurang baik jadi baik. Itu pendidikan. Ya. Itu pendidikan. Artinya kita memberikan satu bentuk pembelajaran, satu bentuk pendidikan kepada anak-anak agar mereka bisa menjadi orang yang baik. Ya, seperti tadi saya katakan, yang sudah baik jadi tambah baik. Yang belum baik jadi baik. Itulah pendidikan. Sehingga evaluasi kita secara menyeluruh. Evaluasi kita secara menyeluruh. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga bersikap terlalu cepat memberikan vonis. Ya, kita lebih cenderung percaya angka-angka. Oh, pelajaran akidahnya merah. Ya, angkanya sedikit. Ya, 5 merah. Yang menentukan merah ataukah hitam kan tinta. Bukankah yang menentukan merah dan hitam itu tinta? Kenapa kita harus percaya kepada tinta? Ya. Iya, mungkin dia ketika ujian akidah, ya mungkin tidak bisa. Jadi nilainya jatuh 5. Tetapi amaliah akidahnya apakah seperti itu? Belum tentu. Ya, belum tentu seperti itu. Jadi kita harus lebih membuka diri, lebih untuk bersikap bijak ketika melihat persoalan-persoalan tersebut. Kalau kita memang tidak sanggup mendidik seorang santri, tidak perlu menghukumnya. Kalau sudah tidak sanggup, panggil saja orang tuanya. Ya. Panggil orang tuanya. Yang sebelumnya tentunya orang tua dilibatkan ketika santri itu bermasalah. Begitu kita sudah tidak sanggup, panggil orang tuanya. Ya. Akhi, saya mohon maaf. Putra antum yang dititipkan kepada kami di sini, ini sudah di luar kemampuan kami. Kami tidak bisa untuk mendidik putra antum supaya baik. Mohon diambil saja. Selesai. Tidak perlu memberi hukuman. Untuk apa memberi hukuman? Oh, orang tuanya masih hidup. Biar nanti dididik oleh orang tuanya. Kan begitu. Daripada kita menghukum, terus setelah itu hukuman itu kemana-mana, orang ini menjadi tertulis dia sebagai di SP3 misalnya. Ya. Seakan-akan kita ini penguasa yang telah memberikan stempel, ini orang SP3 tidak patut untuk diterima di mana-mana. Seakan-akan begitu. Lebih baik kita panggil orang tuanya, tolong diambil anak antum, karena kami sudah tidak sanggup untuk mendidik. Selesai. Tidak ada hukuman yang menjadikan anak itu kemudian jadi trauma. Tidak. Ya. Tidak ada vonis yang kemudian menjadikan anak itu merasa dirinya dipersalahkan misalnya. Ya. Nah, jadi serahkan kepada orang tuanya. Selesai. Tidak perlu menghukum. Tidak perlu memberikan vonis. Biar orang tuanya yang merawat dia, membimbing dia. Karena memang tanggung jawab pendidikan itu, hukum asalnya adalah orang tua. Hukum asalnya adalah orang tua. Nah, enak kan? Jadi pengurus pondok itu enak. Enak, gak perlu pusing-pusing. Kalau gak sanggup, berikan saja ke orang tuanya. Ya, kalau masih sanggup, ya terus jalan. Enak kan? Nah itulah, kalau memang sudah mengganggu santri yang lain, nah, segera panggil orang tuanya. Ya, ini anak antum sudah menyeret-nyeret yang lain, berbahaya. Yang lain bisa jadi nakal juga misalnya. Segera. Ya. Tapi tidak memberikan cap, tidak memberikan stempel kepada anak ini. Itu. Mengapa kita tidak melakukan langkah yang demikian? Karena kita tidak tahu masa depan anak ini. Jangan-jangan anak ini setelah setahun, dua tahun keluar dari pondok kita. 4 tahun, 5 tahun setelah keluar dari pondok kita. Menjadi anak yang soleh. Menjadi orang yang bertobat. Menjadi orang yang baik. Dan berprestasi. Ya. Karena saya punya pengalaman. Berkunjung ke satu daerah. Ternyata di daerah itu ustadznya adalah santri di tempat saya dulu. Saya tidak bisa bayangkan seandainya santri itu dulu saya hukum mati misalnya. Saya vonis habis-habisan. Saya tidak bisa bayangkan saya berkunjung ke situ, dia akan menerima saya atau tidak. Kan begitu cara berpikirnya. Sementara dia sudah jadi ustadz di situ, di daerah tersebut. Kira-kira, kalau dulu ketika dia jadi santri, saya vonis habis misalnya. Nah, sekarang saya berkunjung ke daerahnya dan dia jadi ustadz di situ. Apakah kira-kira dia menerima saya atau tidak? Seandainya saya putuskan waktu itu, ya, dengan vonis yang berat misalnya. Hukumannya berat. Tapi alhamdulillah, ternyata itu tidak. Ya. Kami hanya bisa memberi saran, memberi bimbingan, memberi nasihat, dan seterusnya. Ternyata, dia pergi ke Yaman, dia belajar, kemudian dia di daerah tersebut menjadi ustad. Diustadkan. Dan banyak mad'unya di situ. Dan tidak bisa saya bayangkan, ya. Tidak bisa saya bayangkan ketika berkunjung ke tempat itu, kemudian di situ ada santri yang dulu misalnya divonis berat, tidak bisa dibayangkan. Mungkin dia akan, ya, saya datang mungkin dia akan pergi karena dendam, karena tidak suka, karena mungkin merasa tersakiti, karena mungkin merasa banyak perasaan. Nah, itulah. Ya. Kita kan tidak tahu masa depan seorang anak. Kita tidak tahu masa depan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, mungkin lebih baik kita panggil orang tuanya. Akhi, kami sudah tidak sanggup mendidik anak antum. Tolong antum ambil saja. Atau cari pondok lain yang barangkali ustadznya di sana bisa mendidiknya. Atau pondok lain itu ya sangat menyenangkan bagi anak antum, cocok di sana. Coba, jangan berputus asa. Harusnya kita memberi semangat seperti itu. Coba di pondok yang lain, coba di pondok sana, coba di pondok sini, coba terus. Kalaupun harus di rumah, terus diberi semangat, diberi motivasi. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Wa'ala, terus sehingga dia sebagai orang tua tidak berputus asa untuk mengarahkan, membimbing anaknya. Bukankah kita menginginkan setiap anak salafiyin ini menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang masa depannya bisa kita andalkan, kalaupun tidak untuk umat, setidaknya untuk keluarganya. Ya, entah melalui usaha, entah melalui berdagang, entah melalui yang lain-lainnya. Pengalaman juga ketika ada santrinya yang Masya Allah menurut persangkaan kita, zon kita. Persangkaan kita ini santri lambat sekali belajarnya. Lambat sekali belajarnya. Nilainya sudah bukan lagi 5, 3, 2. Aduh, pusing ngajari anak ini. Tapi siapa tahu, setelah 5, 10 tahun dia berjualan keliling, ya, keliling pakai sepeda motor, jualan apa itu namanya? Apa yang pakai telur tuh? Sampel ya, sampel ayam itu atau apa? Nah, ya subhanallah, Allah bukakan rezeki bagi dia, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Ya, dia belum menikah, tapi sudah menjadi tulang punggung keluarganya, membiayai adik-adiknya. Ya, dan bisa membangun rumah untuk ayahnya, ibunya, dan adik-adiknya. Bayangkan, ketika ia mondok, aduh, ya tidak diperhitungkan deh, ya, ya klasemennya klasemen kelas rendah mungkin, ya. Tapi itulah, ketika kita mendidik anak, kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan anak ini ternyata, masya Allah. Ya, hanya saja anak ini dinilai bagus akhlaknya. Udah itu saja. Modalnya dia itu saja. Ya. Dan punya suara bagus. Kalau mengimami, kalau azan, punya suara bagus. Itu saja. Ya. Tapi untuk pelajaran-pelajaran seluruhnya, ya, ya, jangan tanya sudah. Ya. Tetapi kemudian, ya, hari-hari ini kita lihat dia berprestasi. Menjadi tulang punggung keluarganya. Bisa membangunkan rumah untuk orang tuanya dan adik-adiknya. Dari hasil usahanya. Nah, itu yang kita kadang tidak tahu masa depan anak-anak kita. Yang penting kita tidak menjadi orang yang terlibat. Mempersuram masa depan anak-anak kita. Sehingga kita bisa bijak di dalam mengarahkan, di dalam membimbing, ya, di dalam menuntun para santri kita. Ya. Karena mereka itu kan masih anak-anak. Artinya masih anak-anak kalau remaja awal misalnya, baru usia 13, 14, 15 tahun, dia merasa sudah dewasa, tapi dia sebenarnya cara berpikirnya masih anak-anak. Artinya belum dewasa. Tubuhnya saja yang besar, badannya besar, tetapi cara berpikirnya belum dewasa. Nah, yang seperti ini perlu mendapat bimbingan dari kita. Atau ada yang sudah lanjut ke usia 17, 18, 19 tahun, itu pun masih perlu mendapatkan bimbingan, arahan. Tetapi kalau dia, anak-anak itu punya ide, jangan dipatahkan. Kalau idenya salah, tinggal diberi nasihat. Diluruskan, ini loh yang benar seperti ini. Kadang-kadang anak itu memang membangkang. Artinya, saya punya pikiran, nah itu. Cuman disitulah kita nanti akan beradu argumentasi. Nah, jadi, bagaimana sebijak mungkin kita berusaha untuk membimbing anak-anak kita yang remaja, atau remaja akhir, ya, mau masuk ke usia dewasa, 20, 21 tahun, 24 tahun, kan usia dewasa itu. Nah, kita akan lihat sejauh mana perkembangan mereka. Jangan sampai kemudian kita mengambil tindakan yang menjadikan mereka, anak-anak santri-santri ini trauma. Ya. Jangan sampai ada penyiksaan. Jangan sampai ada. Ada loh sampai. Ya. Saya dapat cerita. Ya Allah, kok begitu penanganannya. Penanganannya kok seperti itu. Masa jempol santrinya ditindih sama kursi, kursinya diduduki. Ah, masa seperti itu? Ya. Yaitu pengakuannya. Artinya pengakuan itu baru sepihak dari yang mengalami. Ya, saya sendiri kan tidak mau klarifikasi ke pondoknya. Seperti itu. Kalau ada hukuman seperti itu, wah itu hukuman seperti zamannya intelijen dulu. Ya, kalau mau membuka orang supaya bicara, ya digencet jempolnya atau kukunya dilepas, kan begitu. Nauzubillah. Pondok pesantren bukan tempat seperti itu. Ya. Jangan melakukan satu tindakan-tindakan yang menjadikan santri kita menjadi orang-orang yang traumatik. Ya. Ya. Menjadi orang yang trauma di dalam ya, mendapatkan perlakuan-perlakuan. Bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan satu bentuk kekerasan? Ya, memang ada hadisnya. Bila 10 tahun tidak sholat, pukul. Tapi apakah pernah ada pukulan itu? Ya. Jadi kita jangan memotong dari 10 tahun. Oh, 10 tahun nih anak enggak sholat. Pukul. Jangan dari 10 tahun dihitungnya. Dari umur 7 tahun, kita mendidik dia sholat atau tidak. Jangan diambil 10 tahunnya. Ketika 7 tahun, kan perintahnya Nabi, ya, muru abna'akum bisholat bisabin, kan begitu. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika ia usianya 7 tahun. Nah, ketika usia 7 tahun, kita sudah mendidiknya atau belum? Jangan tiba-tiba umur 10 tahun, dia tidak sholat, pukul. Padahal umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tidak pernah kita didik sholat. Kan tidak adil. 7 tahun, ayo ajak sholat. Masuk usia ke 8, ayo ajak sholat. Masuk usia 7 ke 8, itu anak-anak itu sudah akan terserap. Kebiasaan itu akan menjadi perilakunya dalam keseharian. Bayangkan misalnya, ketika anak itu usia 7 tahun, sering kita bawa ajak sholat. Ya, satu hari 5 kali. Satu pekan 7 hari, berapa kali? 35 kali ke masjid. Ya kan? Betul. Sehari 5 kali. Kalau 7 hari, 35 kali, ya kan? Kalau satu bulan? Hah? 100? 140 sekian lah. Mau hampir 150. Kalau satu bulan. Ya, bisa 150 mungkin. Itu satu bulan, 150 kali loh bolak-balik ke masjid. Kalau satu tahun, berapa ribu? Hah? Dalam satu tahun itu berapa ribu kita ngajak anak kita ke masjid, sholat. Dalam dua tahun, berapa ribu pula tambahannya. Nah, seharusnya dalam sekian ribu itu anak sudah tertanam kebiasaan sholat itu. Bahkan mungkin ketika usia 9 tahun, anak kita sudah berbalik. Malah menyuruh kepada kita sholat. Bi asar bi, udah azan, sholat. Nah, kebalik. Yang dulu anak kita yang selalu kita ajak, ayo sholat, sholat. Sekarang kebalik. Bi, udah zuhur, sholat. Kan bisa terjadi seperti itu? Bisa. Maka di situ pentingnya pendidikan. Membiasakan anak untuk melakukan. Sehingga ketika umur 10 tahun, dia sudah tidak lagi harus dicambuk, dia tidak lagi harus dipukul. Kenapa? Karena dia sudah mandiri, mendengar azan, dia langsung berangkat sendiri ke masjid. Adakah pukulan? Ada pukulan untuk dia ketika usia 10 tahun? Sudah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Karena kita mendidiknya sejak usia 7 tahun. Insya Allah. Ya. Nah, itu pentingnya pendidikan. Jadi kita memulai dari apa yang memang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. sehingga kemudian kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, ya, atau kita sebagai seorang ustaz, ya, sebagai musyrif, ataupun apalah pengurus pondok, kita tidak kemudian patah semangat untuk mendidik, membimbing, ya, anak-anak itu, sehingga, ya, bisa kita lepas, ya, oh alhamdulillah sekarang dia sudah bisa mapan, mandiri, udah kita lepas, ya, tinggal carikan jodoh untuk dia, begitu kan? Enak jadi orang tua seperti itu, ya kan? Ya, mau lamar sini, wah ditolak, melamar sini ditolak, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Ya, masih banyak bidadari-bidadari lain yang menanti kehadiran putra kita. Ya, santai saja. Ya, takkan lari gunung dikejar. Ya kan? Dalam peribahasa kan seperti itu. Takkan lari gunung dikejar. Malah ketika kita kejar gunungnya, mana gunungnya? Pasir semua, batu semua ini. Ya. Begitu. Tinggal kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita yang tadinya santri dari mulai kecil, tumbuh remaja, tumbuh ya dewasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, tinggal kita memberikan bimbingan, arahan ya. Jangan dipatahkan semangatnya. Kalau memang idenya bagus ya, beri dia penghargaan, beri dia apresiasi. Kalau belum bisa dilaksanakan idenya yang bagus itu, sementara beri pengertian ya, untuk beberapa saat idenya belum bisa diterapkan, belum bisa diaplikasikan ya, sehingga ia memahami, oh ya betul, tidak apa-apa. Karena ide anak-anak sekarang kan kadang-kadang kita tidak bisa mengantisipasi, artinya tidak bisa menyangka, oh idenya sangat bagus sekali ternyata ya. Siapa yang menyangka anak-anak kita yang tidak pernah belajar teknologi, ya, ternyata bisa melakukan satu langkah-langkah yang kita menjadikan kita tercengang. Ya, anak-anak kita di pondok, kan selama ini di pondok. Begitu keluar pondok, bikin SKCK. Ya. Bikin SKCK-nya di mana? Di Mabes Polri. Loh, kapan berangkatnya? Tidak berangkat. Kok bisa? Ya bisa. Kok kenyataannya dapat SKCK-nya. Ya. Ketika mengambil secara fisik, ya, kontak temannya yang orang sana, orang Jakarta, tolong nanti kirim biayanya segala macam, ambil fisiknya ya, oleh temannya. Loh, selama ini mengajukannya lewat mana? Ya dengan HP-nya saja. Padahal selama ini tidak pernah belajar teknologi, tidak pernah belajar ya, macam-macam, tapi sudah bisa mengoperasikan, membuat SKCK dari jarak jauh dengan aplikasi. Dan kita juga tidak menduga, kok bisa anak-anak kita kok bisa bahasa Inggris? Ternyata belajar dari aplikasi, bicara conversation-nya dengan aplikasi. Kapan belajarnya? Di pondok tidak pernah diajari bahasa Inggris, kok bisa? Kalau bahasa Arab ya mungkinlah di pondok belajar bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Inggris kan tidak ada pelajarannya. Tapi kok bisa? Begitu. Nah, ini sesuatu yang kadang kita ya melihat underestimate ya, anak-anak salafin ini di bawah ternyata ya ia sudah melejit ya, dari sisi kemampuan dalam masalah teknologi. Tidak harus belajar kuliah di fakultas informatika, tidak harus. Ya, ternyata bisa anak-anak kita. Nah, itu perkara-perkara yang kadang kita sebagai orang tua atau kita sebagai pengurus pondok terkaget-kaget melihat perkembangan anak-anak sekarang. Ya, dulu mereka santri ya, ya lucu-lucu kan gitu, polos ya. Ternyata memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang sangat besar untuk dakwah ya. Ya, anak-anak yang lahir tahun 2000-an tahun 2000, sekarang berarti berapa? 25 tahun. Itu yang sekarang, menyelenggarakan podcast, membuat tulisan, dan seterusnya. Tinggal dibimbing. Ya. Nah, jadi, bimbingan, pengarahan, tuntunan itu sangat diperlukan bagi para santri kita, bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.